الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah. Dan kita memasuki permasalahan yang kelima. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala al-mas'alatul khamisah dari pembahasan kitabul buyu' syurutul bay' syarat-syarat jual beli. Yani syarat-syarat yang menunjukkan sahnya akad jual beli, yang apabila tidak terdapat salah satu dari syarat-syarat tersebut, maka jual beli yang terjadi hukumnya batil dan tidak sah. يشترط لصحة البيع الشروط الآتية. Disyaratkan tentang sahnya jual beli beberapa syarat berikut. Dan beliau menyebutkan 7 syarat dari syarat-syarat jual beli. Dan ini yang disebutkan oleh para fuqaha, bahwa syarat-syarat jual beli ada 7. Dan dalil yang menunjukkan bahwa syarat-syarat dalam jual beli ada 7 hal, dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra'. Para ulama telah meneliti permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam jual beli dari dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah, maka mereka menemukan bahwa syarat-syarat jual beli tersebut ada 7 hal. Awalan yang pertama, at-taradhi bainal bai' wal mushtari, saling meridhai antara penjual dan pembeli. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan 'an taradhim minkum. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perdagangan yang dibangun di atas saling ridha di antara kalian. Tijaratan antaradhi. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan kepada kita, apabila terjadi tukar-menukar barang yang dibangun di atas prinsip saling meridhai, baik dari pihak penjual ridha untuk menjual barangnya, demikian pula pembeli ridha untuk membeli barang, maka jual beli tersebut sah. Dalam artian tidak ada unsur pemaksaan dalam jual beli tersebut, apabila terdapat unsur pemaksaan dengan cara yang tidak hak dalam jual beli, maka ini termasuk bentuk memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan itu haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Seorang datang kepada si B, lalu dia mengatakan kepada si B, jual barangmu ini, jual rumah ini kepadaku. Kalau kamu tidak menjualnya, maka kamu tidak selamat. Hati-hati. Akhirnya terpaksa. Daripada hilang nyawa, mending hilang rumah. Terpaksa dia menjual. Kalau kamu tidak menjual, hati-hati anak-anak kamu. Hati-hati. Ancaman. Dan ancaman itu nyata, ketakutan. Terpaksa dia menjual. Maka jual beli yang seperti ini tidak sah. Dibangun di atas hal yang bertentangan dengan prinsip perdagangan tersebut, yaitu taradhi, saling meridai. Wa ana bi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bay'u an taradhin. Sesungguhnya jual beli itu sahnya atau terjadinya di atas saling meridai. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, disahihkan Al-Albani rahimahullah. Fala yasihhu al-bay'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqq. Maka tidak sah jual beli apabila salah seorang di antara keduanya dipaksa dengan cara yang tidak hak. Jadi ada unsur pemaksaan. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin, namun apabila pemaksaan tersebut dengan cara yang hak, dengan cara yang hak, jadi ada pemaksaan tapi dengan cara yang hak, ka'an yukrihal hakimu syakhsan, seperti seorang hakim memaksa seseorang untuk ala bay'i syai'in, untuk menjual barangnya, li sadadi dainihi, untuk menutupi hutangnya, sah. Maka dalam kondisi seperti ini sah hukumnya. Orang ini banyak hutang. Nah, orang datang menagih, mana ya? Kenapa sudah lewat tempo kamu belum juga membayarnya? Terus. Padahal dia punya barang-barang. Nah. Akhirnya diperkarakan. Hutangnya besar, 100 juta rupiah misalnya. Diperkarakan sampai ke pengadilan. Nah. Orang ini tidak memiliki penghasilan untuk melunasi hutang, tapi dia punya barang yang harganya kurang lebih bisa untuk menutupi hutang, misalnya rumah. Maka dalam keadaan seperti ini, hakim berhak untuk memerintah kepada orang yang memiliki hutang tersebut untuk menjual rumahnya. Harus dipaksa untuk menutupi hutangnya. Nah, di sini meskipun penjualnya tidak ridha untuk menjual rumahnya, maka hukum jual beli tersebut hukumnya sah. karena dia dipaksa dengan pemaksaan yang hak untuk menutupi hutangnya. Nah, ini syarat yang pertama, harus dibangun di atas at-taradhi. Thanian, yang kedua, dan dibedakan ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, keadaan yang kita sebutkan tadi dengan seseorang yang menjual, terpaksa menjual rumahnya, terpaksa menjual rumahnya untuk sesuatu yang kaitannya dengan kehidupannya, ya, maisyahnya misalnya. Misalnya seseorang tidak memiliki sesuatu untuk menutupi kebutuhan keluarganya, kecuali misalnya dia harus menjual, dia harus menjual HP-nya, dia harus menjual HP. Tidak ada penghasilan. Tidak ada sesuatu untuk menafkahi keluarga. Maka dia jual. Dia terpaksa menjual. Sebenarnya dia masih menyukai misalnya, tapi dia terpaksa menjualnya. Meskipun ini juga disebut semacam ada na'ul ikrah, namun jual beli tersebut hukumnya sah. Hukum jual beli tersebut hukumnya sah, karena dia ketika menjual barang tersebut dengan keridhaannya, pada hakikatnya dengan keridhaannya. Nah, jadi terpaksa di sini kaitannya dengan hal yang lain yang tidak berkaitan dengan jual beli. Adapun ketika dia melakukan jual beli, maka dia menjual itu dengan keridhaannya. Ini yang pertama. Thanian, yang kedua, kaunul aqidi jaizat tasarruf. Seorang yang melakukan akad itu diperbolehkan untuk berbuat, ya, diperbolehkan untuk bertindak, untuk berjual beli. Bi ayyakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Nah, ini syarat-syaratnya. Dia harus berakal, dia harus balig, dia orang yang merdeka, dan dia seorang yang rasyid. Dia seorang yang rasyid. Ini empat syarat untuk dikatakan kepada seorang yang melakukan akal jual beli jaizut tasarruf. Jaizut tasarruf, diperbolehkan baginya untuk melakukan sebuah tindakan, untuk berbuat, berinisiatif. Syaratnya empat, berakal. Maka orang yang gila tidak diperbolehkan berjual beli, disebabkan karena dia tidak berakal. Demikian pula orang yang safih, yang ahmak. Yang kedua, balighan, dia berusia balig. Maka yang belum mencapai usia balig tidak diperbolehkan untuk berjual beli. Oleh karena itu dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Dan ujilah anak yatim itu apabila balagun nikah. Kata para ulama, balagun nikah apabila orang tersebut telah mencapai usia balig. Apabila telah mencapai usia balig. lalu kemudian diuji apakah dia rasyid. Rasyid dalam hal memanfaatkan dan mengelola hartanya. Oleh karena itu, seorang yang belum mencapai usia balig tidak sah jual belinya tanpa izin dari wali. Tanpa izin dari wali. Kecuali dalam hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, urf. Biasanya anak kecil pun melakukan jual beli, maka yang demikian tidak mengapa, hal-hal yang ringan. Ya. Jual beli bakso, beli permen, beli yang ringan-ringan. Tidak mengapa. Meskipun anak kecil. Tapi kalau suruh jual emas misalnya, hal-hal yang sifatnya sangat berharga, maka tidak diperbolehkan bagi seorang yang belum mencapai usia balig tanpa izin dari walinya. Demikian pula seorang harus dalam kondisi hurran, merdeka, bukan budak. Adapun budak tidak diperbolehkan jual beli karena dia tidak memiliki apapun. Bahkan uangnya, hartanya dimiliki oleh tuannya. Jiwanya dimiliki oleh tuannya. Maka tidak diperbolehkan dan tidak sah jual beli dari seorang budak tanpa izin dari tuannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ba'a 'abdan lahu malun famaluhu li ba'i'i illa yashtari tahul mubta'." Barang siapa yang menjual seorang budak, maka harta budak itu asalnya milik penjualnya, yakni tuannya, tuan sebelumnya, karena bukan milik budaknya. Budak dan apa saja yang dia miliki itu semuanya milik tuannya. Ketika tuannya menjual budak tersebut, harta itu asalnya milik tuannya, kecuali apabila si pembeli mensyaratkan. Dia mengatakan kepada si penjual budak, "Saya beli budak itu dengan apa saja yang dia miliki." Lalu kalau disetujui oleh si penjual, maka menjadi. Tapi kalau tidak ada persyaratan, maka asal dari harta milik budak tersebut adalah milik tuannya, tuan pertamanya. Ini menunjukkan bahwa budak tidak berhak untuk melakukan jual beli. Yang keempat, rasyid. Yang dimaksud rasyid, huwa alladhi yuhsinu at-tasarruf fi malihi. Yaitu seorang yang pandai mengelola hartanya. Dia tidak mengarahkannya kepada sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini namanya rasyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Apabila engkau mendapati anak yatim itu telah rasyid, dia mampu mengelola harta, tidak sembarangan mengeluarkan harta, dibujuk sedikit dikeluarkan harta dalam hal-hal yang tidak ada manfaatnya, bahkan perkara yang haram, apabila dia telah rasyid, maka berikan harta itu kepadanya. Namun apabila dia belum rasyid, jangan. Tidak berhak baginya untuk melakukan jual beli, untuk berbisnis, untuk berdagang, karena dia bukanlah seorang yang rasyid. Jadi ini empat syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk menjadi seorang yang jaizut tasarruf, diperbolehkan baginya untuk mengelola hartanya. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.